Dirimu kasih, oh, telah berulang kali aku mencoba untuk menghapus semua prasangka yang kelabu tentang diriku, tapi masih saja sinar matamu kulihat resah, seakan bicara serta membisikkan kata tak pernah.